bab bukanlah orang yang menyambung hubungan silaturahim adalah orang yang semata-mata membalas kebaikan kepada kerabatnya. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, qala, beliau berkata, akhbarana Sufyan, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan, anil A'mash, dari A'mash. Wal Hasan ibni Amr wa Fitr an Mujahid, dan dari Hasan bin Amr dan juga dari Fitr dari Mujahid an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Sufyan, namun Al-Imam Sufyan menyatakan lam yarfa'hul A'mas ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam warafa'ahul Hasan wa Fitr. Katanya Al-Imam Sufyan, Al-A'mas berpendapat hadis ini tidak marfu. Barakallahu fikum. Hadis ini tidak sampai kepada Nabi. Adapun Al-Imam Al-Hasan bin Amr dan juga Fitr berpendapat hadis ini sampai kepada Nabi. Barakallahu. Yang benar hadis ini barakallahu itu sahih. Barakallahu. Anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung hubungan silaturahim adalah orang yang semata-mata membalas kebaikan kerabatnya. Walakinnal wasil, akan tetapi al-wasil, orang yang menyambung hubungan silaturahim adalah alladzi idza quti'at rahimahu, alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yakni orang yang apabila diputus hubungan kekerabatannya justru dia menyambungnya. Barakallahu. Dari hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama barakallahu, hadis ini diperselisihkan oleh sebagian ahli hadis terkait dengan keabsahannya. Namun yang rajih, yang mendekati kebenaran insyaallah, hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya rahimahumullahu ta'ala. Jadi hadis ini sahih. Yang kedua barakallahu fikum, yang kedua faedah yang bisa diambil, faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan wajibnya menyambung hubungan kekerabatan dan berbuat ihsan kepada kerabat, walaupun kerabat tersebut memutus hubungan, walaupun kerabat tersebut memutus hubungan, maka tetap wajib sesuai dengan kemampuannya, dan tetap harus berbuat ihsan sesuai dengan keadaannya. Faedah yang ketiga, barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan adanya perbedaan antara wasil dan mukafi. Hadis ini menunjukkan adanya perbedaan antara wasil dan mukafi. Kalau wasil, yakni orang yang menyambung hubungan kekerabatan, adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan walaupun kerabatnya berbuat jelek dan memutus hubungan kekerabatan. Walaupun kerabatnya berbuat jelek dan memutus hubungan kekerabatan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya wasil, orang yang menyambung hubungan kekerabatan, hakikatnya itu adalah orang yang tetap menyambung hubungan dengan kerabatnya walaupun mereka berbuat jelek atau memutus hubungan kekerabatan, maka dia tetap menyambung. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menyatakan al-wasil fil haqiqah wa 'alal ma'na al-akmal huwa alladhi yasilu rahimahu wa in asa'u wa qata'u. Orang yang menyambung hubungan kekerabatan hakikatnya adalah, ya, sebagaimana pada makna yang paling bagus, paling sempurna, paling mencakup, hakikat orang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan walaupun mereka itu telah berbuat jelek, telah menyakiti, dan walaupun mereka telah memutus hubungan kekerabatan. Barakallahu fikum. Jadi ketika ada seseorang diputus hubungan kekerabatan dengan kerabatnya yang masih ada hubungan rahim, barakallahu fikum, dia tetap menyambung, maka itulah yang disebut dengan al-wasil. Sementara mukafi, perbedaan antara wasil dan mukafi. Sementara mukafi pakai hamzah. Mukafi adalah orang yang membalas kebaikan kerabatnya, membalas kebaikan kerabatnya di saat kerabatnya berbuat baik kepadanya. Sementara mukafi adalah orang yang membalas kebaikan kerabatnya di saat kerabatnya berbuat baik kepadanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah, mukafi ini, seandainya kerabatnya ini tidak pernah berbuat baik atau tidak menyambung hubungan, dia juga tidak menyambung hubungan, diam-diam saja, maka ini mukafi. Barakallahu. Nah, ketika orang yang memiliki sifat mukafi ini, barakallahu, ada kerabatnya menyambung hubungan dengan dia, dia baru membalas, maka ini bukan yang disebut dengan wasil, orang yang menyambung hubungan kekerabatan, tapi semata-mata berbuat ihsan. Sementara wasil tingkatannya di atas mukafi. Barakallahu. Barakallahu. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini barakallahu fikum merupakan jalan keluar. Agar persaudaraan sesama kaum muslimin, terkhusus sesama kerabat, tetap terjaga. Hadis ini merupakan jalan keluar. Barakallahu fikum, ketika ada perselisihan, permusuhan, agar ya persaudaraan kaum muslimin, terkhusus kaum musliminnya tersebut adalah kerabat, itu tetap terjaga. Maka dengan cara barakallahu fikum, ya, ketika dia diputus hubungannya, ketika dimusuhi, disakiti, dia mas barakallahu fikum tetap dalam pendiriannya, berbuat ihsan, berbuat baik, menyambung hubungan. Maka ini barakallahu fikum sebagai bentuk jalan keluar agar permusuhan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin tidak semakin meluas. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa billati hiya ahsan." Barakallahu fikum. Balaslah sikap mereka dengan yang lebih baik. Balaslah sikap mereka dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ketika ada kerabat yang berbuat kurang terpuji, menyakiti, memutus hubungan, maka barakallahu fikum, balaslah dengan cara yang lebih baik. Fa'idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka di saat antara dirimu dengan dirinya ada permusuhan, akan berubah seakan-akan dia adalah teman setia yang tidak ada permusuhan sama sekali. Kenapa demikian barakallahu fikum? Dikarenakan ya, orang yang diputus hubungan kekerabatannya, dia barakallahu fikum membalas dengan cara yang lebih baik. Bukan setimpal, bukan yang lebih jelek. Ketika dicaci maki, dia sabar, mendoakan kebaikan. Bukan kemudian mencaci maki juga, bahkan lebih jelek dari itu, mendzalimi dengan pukulan atau yang semisalnya. Tapi idfa billati hiya ahsan. Barakallahu fikum. Balaslah dengan yang lebih baik, didoakan, tetap bersabar. Bahkan barakallahu fikum, ya, disambung hubungan kekerabatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu yang ada permusuhan antara dirimu dengan dirinya itu akan berubah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan dia adalah teman setia yang tidak ada permusuhan sama sekali. Akur lagi. Kenapa? Idfa billati hiya ahsan. Barakallahu fikum. Ya. dikarenakan membalas dengan yang lebih baik. Demikian pula barakallahu fikum, ya, ketika ada penguasa yang berbuat zalim, maka idfa' billati hiya ahsan, didoakan. Kalau memang dia berhak mendapatkan hukuman, maka dihukum sesuai syariat Islam barakallahu fikum, dan itu merupakan perkara yang adil. Kalau dia masih muslim barakallahu fikum, maka idfa' billati hiya ahsan, dengan cara didoakan, dinasehati. Bukan kemudian dengan cara yang barakallahu fikum keluar dari syariat Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ayat tadi, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Yani melakukan apa? Melakukan, memberikan balasan yang lebih baik kepada orang yang memusuhi, kecuali orang-orang yang sabar. Illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk, emosinya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terbimbing, terarah. Oleh karena itu, yang namanya kesabaran itu tidaklah muncul melainkan dari orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak bisa sabar. Yang namanya sabar ini tidak semata-mata menahan marah, sudah. Tapi yang namanya sabar, kata para ulama, ada tiga. Sabrun fi ta'atillah, sabar ketika mentaati Allah. Wasabrun an maksiatillah, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Wasabrun ala aqdarillah, yang ketiga, dan sabar atas ketentuan-ketentuan, takdir-takdir Allah yang barakallahu fikum, yang ditimpakan kepada seseorang. Mungkin dia sabar, tidak menahan atau menahan emosi, ternyata dia melakukan perkara yang lain. Ya, saya sabar, tidak membalas, tapi memutus hubungan barakallahu fikum, malah menjauh. Maka ini dikatakan belum sabar. Barakallahu fikum. Surat apa? Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa alladzina. Lupa. Barakallahu. Surat apa, Bu Faruk? Coba nanti PR untuk Bu Faruk, ya. Ya? Yang tadi itu. Idfa' billati hiya ahsan. Insyaallah, ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada barakallahu fikum, bab yang setelahnya. Sebelum masuk pada bab yang setelahnya, ya, sedikit mengingat-ingat barakah itu. Apa balasan bagi orang yang menyambung hubungan kekerabatan dari hadis-hadis yang telah lewat? Barakah itu. Imam, satu aja. Ya? Dipanjangkan umurnya. Kalau umurnya menurut takdir Allah itu 60 tahun, dia menjadi nambah. Menjadi 62, ha? Uangnya. Kekuatannya. Kenapa? Ditambah apanya, Pak? Masih di. Ah, ya, ya. Oh, iya. Nah. apalagi Abu Raihan selain itu? Nah, dilapangkan rezekinya. Ada orang, aduh, anu ini lama tidak nyambangi kita, tidak ngasih kabar kita, jangan-jangan dia barakallahu fikum memutus hubungan kerabatan dengan kita. Oh, segera SMS. Di SMS gak nyambung, ternyata didatangi rumahnya. Sampai sana barakallahu fikum, ternyata ahlan wa sahlan, masya Allah, sini gitu. Gimana? Kerja apa sekarang? Ya masih seperti dulu. Oh, saya bisa titip-titip. Titip apa? Ya ini tawar-tawarkan bisnis saya. Apa itu? Enggak, sedikit ada jual beli mutiara. Oh gitu. Baru barakallahu fikum ditawarkan ke teman-temannya, ternyata langsung dapat 10 member. Langsung masya Allah. Per mutiara dia dapat 2 juta. Kali 10 20 juta. Ini baru silaturahim. Satu kerabat, belum kerabat yang lain. Masya Allah, ini baru yang dituban. Belum yang lainnya terus, masya Allah. Kalau 10 kerabat masing-masing 20 juta, 200 juta, masya Allah. Ikhlas menginfakkan ke pondok, masya Allah ini. Apalagi yang ingat Mas Ilmi, ingat. Lupa. Kamu ingat? Antum ingat? Apa? Pintu hidayah terbuka, itu diantaranya. Masya Allah. Apalagi? Masih ingat? Akan dicintai Allah. Pintu hidayah, dia mendapatkan hidayah dan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baro. Sementara balasan bagi orang yang memutus hubungan kekerabatan. Memutus hubungan kekerabatan. Apa Abu Farouq? Di antara balasannya. Yang kemarin Naam, di dunia disegerakan hukumannya. Nah, kalau jawabannya ah ya enggak apa-apa, di dunia disegerakan hukumannya, wong di dunia enggak ada neraka kok. Loh, jangan begitu. Siapa tahu barakallahu fikum bangkrut usahanya. Barakallahu fikum, dia mengalami musibah-musibah yang lain. Mendadak sakit parah. Barakallahu fikum, atau mendapat gangguan dari orang-orang yang ya tetangganya atau semisalnya. Di samping itu, dia mendapatkan ya hukuman yang Allah simpan nanti di akhirat. Double. Di dunia dia disegerakan, barakallahu fikum, di akhirat ada simpanannya lagi. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Barakallahu fikum. Walaupun para ulama menyatakan masih bisa masuk karena itu dosa besar. Maka hadis la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan, itu barakallahu fikum, di samping dia itu melakukan dosa memutus hubungan kekerabatan, dia juga kafir. Maka dia tidak masuk dalam surga. Barakallahu fikum. Atau dia menghalalkan bolehnya memutus hubungan kekerabatan dalam keadaan sudah tegak hujjah kepada dia. Maka barakallahu fikum, orang tadi ya masuk dalam ancaman tidak masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Sekarang masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu fadli man yasilu dzarrahim adz-dzalima. Bab fadli, keutamaan man yasilu dzarrahim adz-dzalima, bab keutamaan orang yang menyambung hubungan kekerabatan kepada kerabat yang zalim sekalipun. Bab keutamaan orang yang menyambung hubungan kekerabatan sekalipun kepada kerabatnya yang zalim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Malik bin Ismail, haddatsana Malik bin Ismail telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail qala, beliau berkata haddatsana Isa ibnu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Isa bin Abdurrahman an Talhah dari Talhah an Abdurrahman ibni Ausajah dari Abdurrahman bin Ausajah anil Barra bin Azib dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib. Ja'a A'rabi, Al-Barra bin Azib mengatakan, ja'a A'rabi, pernah datang seorang Arab pegunungan, Arab pedalaman. Faqala, dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan yadkhulnil jannah, wahai Nabiullah, ajarilah kepadaku sebuah amalan, beritahukanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah, sekiranya kamu meringkas pembicaraan ini, ya, sungguh perbuatanmu ini barakabikum telah mendatangkan permasalahan yang besar, yang perlu dirinci, yang perlu dijelaskan. Barakabikum. Kemudian Nabi menjawab, a'tiqin nasamah, amalan surga yang ditanyakan, yang pertama adalah a'tiqin nasamah, bebaskanlah jiwa. Wafakku rokobah, dan bantulah membebaskan budak. Qala, maka Arab pedalaman tadi balik bertanya, awalaisa wahidan, bukankah keduanya itu satu makna, membebaskan jiwa sama membebaskan budak, bukankah satu makna, satu maksud? Qala, maka Nabi menjawab, la, tidak. Itqun nasamah antu'taqon nasamah, tidak. Kalau membebaskan jiwa, maknanya adalah dirimu sendiri yang membebaskan jiwa itu, baik berupa budak atau selain budak. Wa fakkur raqabah, sementara fakkur raqabah antu'ina ala raqabah, maknanya adalah, sementara membebaskan budak, maknanya adalah engkau membantu budak itu sendiri ketika dia berusaha membebaskan dirinya, menebus dirinya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi kalau membebaskan jiwa, misalkan ada seorang budak, dia ingin bebas, tapi dia tidak mampu membebaskan dirinya. Kemudian ada seseorang yang membebaskan dia dengan harga yang diinginkan oleh tuannya agar dia bebas. Jadi yang namanya budak itu milik tuannya. Budak berikut hartanya itu milik tuannya. Yang namanya budak itu bukan barakafikum pembantu rumah tangga, TKW, TKI, itu bukan budak, bukan itu yang dimaksud. Budak adalah barakafikum tawanan perang yang kemudian menjadi budak-budak barakafikum orang yang menang. Oleh karena itu budak ada kalanya dia muslim, budak ada kalanya dia kafir. Ketika dia ingin bebas, misalkan harga dirinya itu 1 M, dia tidak mampu karena memang tidak punya uang. Kemudian ada seseorang ya membebaskan dia 1 M dengan memberi uang kepada ya tuannya, majikannya, ini saya bebaskan untuk si fulan 1 M, berarti dia bebas. Kalau sudah bebas berarti dia menjadi orang yang merdeka, orang yang merdeka. Barakallahu. Kalau dia sudah menjadi orang yang merdeka, maka dia seperti orang yang merdeka. Kalau budaknya adalah wanita, maka budak wanita barakafikum ya, itu ada perbedaan dengan wanita-wanita yang merdeka. Barakafikum. Jadi kalau ada orang yang membebaskan ya orang budak ya, dengan tanpa ada campur apa tercampur harta dari budak yang ingin membebaskan dirinya, maka itu dalam bahasa Arab disebut itqun nasamah, membebaskan jiwa. Adapun fakur raqabah yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis, fakur raqabah itu adalah budak itu sendiri berupaya untuk membebaskan dengan menebus. Mungkin dia bekerja dengan pekerjaan yang lebih ya, lebih dari tugas kewajibannya dari apa yang dijanjikan oleh tuannya. Misalkan tuannya ya meminta agar budaknya itu ya melakukan tugas ini itu. Kemudian budak tadi menawarkan diri, saya ingin memerdekakan diri. Dengan apa saya menebus? Ya sudah, kamu tebusanmu di luar tugasmu, keseharianmu. Kamu melakukan barakawikum, ya mungkin pekerjaan yang menguntungkan tuannya, ya membajak sawah yang lain dia sendiri. Maka dihitung perharinya berapa dirham, berapa dinar, berapa rupiah, harganya berapa, berarti berapa tahun. Nah ketika dia di tengah-tengah itu ada orang yang membantu meringankan, mungkin melunasi separuhnya, maka itu disebut itqur raqabah. Barakallahu. Itqur raqabah sebagaimana ketika ada seorang sahabat yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadan, itu kan batal puasanya, batal. Barakafikum. Kemudian mendatangi Nabi, Nabi memberikan solusi, apakah engkau memiliki budak yang engkau bisa itqur raqabah, membebaskan budak dengan barakafikum membantu? Tidak bisa, tidak punya. Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bolong-bolong? Tidak bisa. apakah kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Tidak bisa. Akhirnya Nabi yang membantu. Dan itulah barakah fikum, di antara tugas penguasa adalah membantu rakyatnya untuk menegakkan syariat Islam, di antaranya membayar kafaroh, baik kafaroh pembunuhan, kafaroh barakah fikum sumpah, atau kafaroh karena puasa yang batal barakah fikum, maka penguasa yang memberikan, yang menanggungnya. Kalau tidak memiliki harta, diambil dari baitul mal barakah fikum. Jadi di antara amalan yang bisa masukkan ke dalam surga adalah disebutkan tadi, yang pertama ikun nasamah, membebaskan jiwa. Yang kedua fakur rokobah, membebaskan budak, membantu membebaskan budak. Kemudian wal manihah arruhub, dan juga memberikan pinjaman berupa hewan ternak yang bisa diambil manfaatnya dari susunya. Barakallahu fikum, air susunya. Ini permisalan. Berarti bisa selain itu. Apa saja barakallahu fikum ya, yang dia miliki yang bisa diambil kemanfaatan oleh orang lain, maka itu dengan bentuk dia meminjami, itu merupakan sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan ya, yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Wal fai ala dzirrahim, dan juga engkau berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anda. Dalam riwayat lain disebutkan kerabatnya itu zalim. Engkau berbuat baik ya, mencurahkan kebaikan faid kepada kerabatmu. Dalam riwayat lain kerabatmu yang zalim sekaligus. Maka barakallahu fikum, menyambung hubungan berbuat baik kepada kerabat yang zalim sekaligus, itu diantara sebab barakallahu fikum orang bisa masuk ke dalam jannah. Fa in lam tutik, kalau engkau tidak mampu, kata Nabi kepada Arab pegunungan tadi, fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau kamu tidak mampu, hendaknya kamu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar barakallahu fikum termasuk ya amalan yang bisa menghantarkan seorang hamba ya masuk menikmati jannah Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tutik, kalau anda tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, dalik seperti itu, fakaffa lisanak, maka tahanlah lisanmu, illa min khair, kecuali pada perkara yang baik. Kalau pada perkara yang baik, lisannya jangan dijaga, tetap disampaikan perkara yang baik tersebut. Maksudnya menjaga lisan dari perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Ikhwani wa khatifillah rahimakumullah, hadis ini faedahnya lumayan panjang, maka insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlullah hadakum. Barakallahu. Ya. Yeah. utangi. Ya. Apakah dalam hal ini berbuat baik kepada kerabat, ya, mungkin dia juga berbuat zalim dalam hal menghutangi? Maka jawabannya iya. Bahkan terkait dengan membebaskan hutang, itu balasannya jannah, surga. Wah, itu 1M. Benar-benar 1M. Mana ini? Kalau dia berkofikum ikhlas, bukan ria, ya. Wih, lihat nih, saya bebaskan. Kalau ikhlas, kalau ria, ya, sakit semua awaknya ini. Surga. Nah, 1M beli surga, enggak ada apa-apanya. Lah wong barakallahu'alaikum, orang itu kalau sudah keluar dari kuburan itu enggak bawa ATM, ya. Mau ke bank mana? Adanya bangkrut. Kalau dia tidak membawa amalan kebajikan. Ada hadisnya. Barakallahu'alaikum, insyaallah kita sampaikan pertemuan. Surga, ya. Nah, tapi bukan berarti wajib, ya. Bukan berarti wajib. Nah, jadi barakallahu'alaikum, orang yang menghutangi tadi masih punya hak untuk menagih. Punya hak untuk menagih. Barakallahu'alaikum, kalau ternyata dia berbuat zalim, ya sudah, ya. Tetap disambung hubungan kerabatan, didoakan dan mintalah pada Allah ganti. Dan pasti Allah kasih ganti. Karena orang yang zalim, orang yang terzalimi, barakallahu'alaikum, itu makbul doanya. Ya, ya Allah, berilah saya ganti 10 kali lipat, dapat 10M. Loh, gak berupa uang, iya. Bisa berupa, barakallahu'alaikum, setiap tahun haji sampai 30 tahun. Dia beserta anaknya, barakallahu'alaikum. Atau dia, ya, dapat hadiah ini, hadiah itu. Jadi jalan, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Tidak disangka-sangka, dari jalan mana saja sesuai yang Allah kehendaki. Wallahu taala bishawab.